saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kunci sukses saat musibah datang itu apa? Bahasa sederhana kita bisa sebut sabar. Cuman harus dikonstruksi ulang. Bukan sabarnya. Pemahaman kita tentang sabar. Sabar itu seringkali dipahami begini, Pak. Diinjek orang, ngomong, mohon maaf Pak, ini kaki. Sabar, diinjek, sabar. Indonesia jadi begini, sabar aja gitu. Udah harta ambilin sama konglomerat gelap, lari, sabar aja gitu. Nah, sabar itu apa? Oke, saya ingin mengundang membangun kerangkanya dari surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah itu menimpa kecuali dengan seizin Allah. Pak, Bu, tolong perhatikan baik. Kalau kita kena musibah, kita boleh menyandarkan musibah itu kepada Allah. Monggo, Pak. Kalau ada kena musibahnya, ini adalah izin. Oke. Tapi kalau mohon maaf, kita berbuat maksiat, kita berbuat mungkar, gak boleh menyandarkan kepada Allah. Harus kepada diri sendiri. Misalkan nih, maling. Kemudian begitu ketangkap bilang, ya saya maling ini kan udah dikehendaki sama Allah. Boleh. Atas seizin Allah. Kemudian misalkan ini, belum sholat tertib 5 waktu. Ya, saya kayaknya memang belum dikehendaki kali untuk jadi baik nih. Makanya saya begini. Kalau saya dikehendaki baik kan, udah, ini gak boleh nih bersandar model begini nih. Kita tidak boleh bersandar pada saat melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah. Gak boleh, Pak. Jangan kayak kasus orang digebukin di depan mall. Ada sejumlah orang naik angkot. Begitu ada yang lihat, langsung ada teriak di penumpang. Penumpang mengatakan, kan kelihatan darah. Kok dia digebukin? Apa kata penumpang ini? Penumpang itu bilang, kan dia begitu juga dikehendaki sama Tuhan. Marah penumpang yang lain. Kalau ngomong jangan sembarangan. Kata yang ngomong tadi bilang apa? Kalau gak dikehendaki Tuhan kan gak akan begitu. Ayo. Ini gimana nih? Kita tidak boleh bersandar. Tidak boleh bersandar terhadap kemaksiatan itu kepada. Tapi kalau terjadi musibah, kita boleh bersandar kepada Allah SWT. Maka oleh karena itu, ketika terjadi musibah, yang pertama, Pak, kalau kita ingin sukses, kembalikan musibah itu kepada Allah. Saya ambil contoh kasus. Waktu Pangandaran kena gempa dan tsunami, saya hari kedua atau hari ketiga, saya lupa persis, lihat berita tentang itu Pangandaran. Rupanya ada orang, saya nggak tahu ya, dia ustadz apa bukan, saya nggak paham. Yang jelas pakai pecinya itu peci putih. Rupanya sedang kumpul sama sejumlah masyarakat. Ketika diwawancarai, Pak, rupanya itu ada persiapan kayak apa namanya ya, sesaji itu loh, Pak. Sesaji banyak sekali gitu. Itu dimasukin, ditaruh di perahu gitu. Besar sekali. Nah, ketika diwawancarai sama wartawan, mengapa kok dilakukan semua ini? Apa jawabnya, Pak? Jawabnya itu menarik menurut saya. Jawabnya itu dia bilang gini, kami memahami, kami meyakini bahwa musibah ini terjadi, gempa dan tsunami ini terjadi di Pangandaran, itu karena kelalaian kami selama ini terhadap penguasa Laut Selatan. Kami terus terang lengah. Selama sekian bulan terakhir kami tidak memberikan sesaji. Karena itu maka terjadilah apa yang terjadi. Oleh karena itu, agar supaya kehidupan kami ke depan lebih tentram, lebih nyaman, lebih makmur, kami harus baik-baik dengan yang menguasai Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Tapi menariknya, Pak, sebelum itu dibawa ke tengah laut pakai azan, Pak. Ini namanya sudah sinkritisme. Sudah perpaduan, pencampur adukan antara Islam dengan ajaran budaya lokal. Disebabkan karena proses asimilasi budaya. Melahirkanlah agama sinkritis. Nah, sepertinya kita di Indonesia ini punya PR besar. Ketika kita ini harus berislam, kita harus bisa terlebih dahulu memahami mana yang Islam, mana yang budaya lokal. Dan mana yang Islam yang sudah bercampur dengan budaya lokal. Sepertinya harus bisa memilah-milih. Kembali kepada pokok bahasan kita. Pokok bahasan kita adalah ini kesalahan, Pak. Kalau mengembalikan musibah itu kepada Nyi Roro Kidul, itu pasti konsep yang kemudian dilakukannya adalah sedekah bumi namanya, ruwatanlah namanya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kira-kira bangsa kita ini masih banyak nggak yang melakukan bangsa ruwatan, sedekah bumi? Allah, saya waktu gempa dan tsunami di Aceh, kami yang diamanahkan sebagai koordinator, kami bersama 99 anak muda di 33 titik. Tapi waktu itu paketnya baru paket sembako, Pak. Tapi saya usul, bagaimana tangan kiri kita nenteng sembako, tapi tangan kanan kita membawa Al-Quran. Ditanya, mengapa? Saya katakan, kalau orang terkena musibah, itu krisisnya bukan hanya lapar. Persoalannya bukan hanya perut, tapi juga persoalan iman. Karena dalam situasi sulit, iman itu menjadi rawan. Oleh karena itu, selain kita harus membawa bingkisan, membawa sembako, kita juga harus membawa Al-Quran. Akhirnya disepakati, sebelum relawan berangkat, mesti harus masuk kamp pelatihan sekitar 1 minggu untuk melakukan konseling berdasarkan Quran. Kita inventarisir kira-kira pertanyaan dan masalah yang akan muncul di sepanjang pengungsian itu. Lalu kemudian ayat yang akan disosialisasikan mana, ayatnya mana. Alhamdulillah, kemudian bawa Quran terjemah. Jadi, dan kita tidak membenarkan relawan itu tinggal di kamp yang jauh dari pengungsi. Kalau pengungsi di tenda, harus tinggal di tenda. Kalau pengungsi di barak, harus tinggal di barak. Dan harus mengumandangkan adzan. Harus kemudian mengembalikan suasana. Alhamdulillah, itu konseling dari satu tenda ke tenda. Karena apa, Pak? Orang yang sedang terkena musibah bukan hanya duit yang diperlukan, tapi juga, sebenarnya saya ngomong begini itu juga sebaliknya sebenarnya. Orang yang sedang dilantik jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati, sebenarnya juga harus sama. Karena rawan juga itu. Dia gak rawan, tapi istri sama anaknya. Kan seringkali bobol lewat pintu belakang, bukan depan. Katanya pintu belakang itu lebih lebar daripada pintu depan. Gak bisa mengakses lewat depan. Begitu. Sebenarnya sama, tapi oke, kita kan sedang membahas musibah nih. Oke. Jadi itu kata kuncinya. Kalau nikmat harus kembalikan kepada Allah. Kalau musibah kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Jangan kemana-mana dulu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Lanjutan ayat, Pak. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan hatinya. Maksudnya apa, Pak? Iman itu pelaksanaannya kayak mana? Orang yang beriman, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Jalan menghadapi musibah itu. Tapi syaratnya untuk ditunjukkan sama Allah itu imannya benar dulu, Pak. Nah, imannya yang benar itu gimana? Imannya yang benar itu kalau musibah datang, kembalikan itu kepada Allah. Itu kalau dikembalikan kepada Nyi Roro Kidul, dikembalikan kepada habis sih. Kemarin kan udah saya bilang, kita milih rumah sakit ini aja. Coba, akhirnya pilih rumah sakit ini. Akibatnya apa? Enggak ketolong dia. Apa yang saya bilang? Saya bilang rumah sakit ini, padahal udah musyawarah tuh. Saya bilang rumah sakit ini, ibu saya gak percaya. Pada saat itu, seolah-olah keluarga sudah meninggal, terjadi salah menyalahkan antar suami, istri, masalahnya belum selesai, ditimpa persoalan lagi. Gak selesai. Kalau memang itu sudah terjadi, pilih rumah sakit ini. Oke, sudah. Kok kemudian terjadi? Sudah. Tawakal ala Allah. Enggak boleh ada ini, enggak boleh ada itu, sebab enggak boleh. Sudah. Kita kembalikan kepada Allah. Dan itu lebih menenangkan, akhirnya tinggal kita fokus menghadapi masalah. Itu diajarkan dalam Islam. Tapi yang saya ingin sebutkan di sini, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu, Allah itu alim. Allah itu maha mengetahui. Maka oleh karena itu, ini Pak, ini penjelasannya Pak, terkait dengan ayat itu. Ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allahu biha anhu hatta syaukatu yushikuha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, melainkan Allah SWT telah menghapus dengan musibah itu dosanya Pak. Mungkin ada yang pertanyaan, Ustaz, oke, kalau saya sudah begitu, ketika musibah datang saya kembalikan kepada Allah. Oke, saya sudah kembalikan kepada Allah. Bentuk kesuksesannya apa, Ustaz? Kalau urusan tender kan bentuk kesuksesannya jelas, rekening kita nambah 1M misalkan. Itu ada angkanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau musibah datang suksesnya apa? Kalau ini belum selesai, kembali lagi definisi tentang sukses apa definisinya? Surga. Harus kembali ke sana. Kalau kemudian pertanyaannya, loh, kalau sukses pada saat nikmat datang kan kelihatan Ustaz, rekeningnya nambah 1M. Gitu. Nah, dia lupa. Rekeningnya 1M tambahan itu apa otomatis berarti surga? Belum tentu loh. Kemarin enggak bisa maksiat, Pak. Gara-gara enggak punya duit. Nah, begitu ada duit, oh ini dia, fasilitas maksiat ada. Kemarin enggak punya duit. Nah, itu bisa terjadi begitu atau sebaliknya juga. Nah, oleh karena itu, karena orientasinya adalah orientasi pulang ke surga, maka ketika disebutkan tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang muslim, melainkan Allah SWT telah menghapus dengan musibah itu dosanya, berarti kalau dosanya semakin habus, semakin peluang surga. Sukses dia, Pak. Meskipun musibah itu adalah duri yang menusuk dirinya. Makanya, Pak, kalau kita kesandung, jalan, kesandung. Suruh baca apa, Pak? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cuman kalau ada kawan berita, teman kita dulu SMA sakit, tolong doain dia ya, mudah-mudahan benar sembuh. Langsung kita kirim SMS, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa jawab kawan? Belum mati loh. Masih? Kita lagi-lagi salah lagi tuh, Pak. Innalillah itu seolah-olah hanya untuk mati. Padahal kalau kemudian disebutkan dia kena musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, boleh kembali ke sana. Jatuh, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah Islam tuh mengajarkan ya, mengajarkan tuh kalau sukses enggak sombong, kalau kena musibah tetap optimis. Jadi keseimbangan hidup itu terjadi. Makanya menarik, Pak, ketika ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat berikutnya menyebutkan sejumlah model-model ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut, minal khaufi wal ju', lapar, minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, maksudnya ada yang meninggal, al anfus wal anfal. Ujungnya ayat apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira. Kepada siapa? Orang terkena musibah kok gak suruh ngasih berita gembira. Berita gembira itu bukan hanya soal tender menang. Berita gembira itu juga layak disampaikan kepada mereka yang terkena musibah dan dia sabar menghadapi musibah. Itu layak untuk diberikan berita gembira. Karena apa? Surga semakin ada di pelupuk mata. Nasihatku untukmu.